PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kau sudah mendapatkan apa yang kau cari. Mengapa kau masih saja mencari-cari? Untuk apa lembaran pertama kitab itu? Jika memang Paman Jantuk menghendaki kitab itu sudah dibawa pergi olehnya ketika meninggalkan gua ini dahulu. Ya, lalu apa sebabnya kau tidak membawa pergi kitab ini, Jantuk? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irong pilek lah. Awang greges-ges. Rokok mam. Irung mampet pet. Rokok dek. Sirai mumet met. Rokok mam. Biasane nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener ngombe prokol kanggo pilek irung buntet cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak greges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Andi Rishadi sebagai Kalajantu, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Emma sebagai Jaga Paramudita, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Francisca sebagai Nini Susur Maut, Wenda Lubis sebagai Aki Kerumpung, Rifki sebagai Kalasrenggi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Datuk Pamor Ireng yang menjadi berang segera meledakkan dinding gua batu yang merupakan pintu ke ruangan lain, di mana Kalajantuk dan Kayan Manggala serta Jaga Paramudita berada. Kalian masih selamat. Paman, Paman Jantuk. Oh, itu dia Paman Jantuk di sudut sana. Paman. Apa yang terjadi, Paman? Paman terkena bungkan batu. Tidak, hanya lenganku yang utus dan belum mengering lukanya tertumbuk lantai batu ketika aku berkulingan. Di mana pusaka-pusaka itu, Jantung? Dan percayalah, lukamu akan aku rawat dengan baik. Ayo, tunjukkanlah apakah pusaka itu berada di ruang ini. Kitab ilmu sejati itu, permata-permata yang tidak ternilai itu, tunjukkanlah dan engkau pun akan mendapatkan bagiannya, Jantung. Aku tidak tahu di mana beradanya tempat itu. Benar. Setan! Lepaskan! Menarik-narik, aku dapat membunuh. Aku tidak peduli lagi dengan ancaman kala jantung. Anak perempuan ini sudah cukup berarti bagiku. Sudah, Datuk. Aku akan mengantarkanmu ke tempat itu. Lepaskan anak itu. Aku tidak ingin main-main lagi. Bangkit dan antarkan aku. Ya. Ya. Lepaskanlah dahulu putriku Serintil. Setan! Kau mempermainkan aku. Cukup. Ayo ikut. Ikutlah. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bang. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kala jantung yang tidak waras itu seakan-akan kembali kesadarannya. Manakala melihat jaga para murita berada dalam bahaya, Kala Jantuk berjalan di muka mengantarkan Datuk Pamor Ireng ke salah satu sudut gua karang itu. Dan setibanya di sana, tangannya meraih sebuah batu besar yang menonjol di antara batu-batu lainnya. Bagus, Jantung. Lalu, di manakah tempat pusaka-pusaka itu? Tidak ada lagi yang tersembunyi di tempat ini. Di sudut sana. Di kota kayu itu. Datuk Pamor Ireng melepas jaga para murita dari tangannya dan kemudian menyerbu ke depan ke arah kotak-kotak kayu yang bertumpuk di salah satu sudut. Laki-laki tinggi besar dengan wajah kasar yang ditumbuhi bulu yang lebat segera saja membuka kotak-kotak kayu. Oh, permata. Permata berlimpah ruah seperti ini. Aku, Pamor Ireng, adalah laki-laki yang terkaya di muka bumi ini. Terima kasih yang jagat Dewa Mata. Kitab pusaka ilmu sejati. Di mana dia? Di mana? Jantung! Apakah sudah kau sembunyikan kitab ilmu sejati itu? Gunakanlah mata Datuk. Itu, di atas batu itu. Terbuka seperti itu. Kau sudah membacanya? Sudah, Datuk. Kau sudah menguasainya? Jika aku sudah menguasainya, tentu aku sudah mengetuk kepalamu, Datuk. Menyingkirlah engkau ke ruangan sana. Biarkan aku sendirian di sini. Jangan paksa aku untuk bertindak lebih keras lagi. Aku mengerti, Datuk. Kau juga pasti tidak ingin ditemani dengan mayat yang akan menyebarkan bau busuk di dalam gua karang yang tertutup ini, kan? Marilah kita menyingkir ke sana, Serintil. Ayo, bocah, ayo. Gala jantung, mengajak Serintil keluar dari pintu batu yang baru saja dibukanya. Sementara itu Datuk Pamor Ireng tengah disibuki dengan kitab tua yang terbuat dari kulit. Wajah laki-laki tua itu nampak begitu tegang dan penuh dengan kegembiraan yang meluap. Benar. Ini adalah kitab pusaka ilmu sejati yang kucari-cari. Aku berhasil menemukannya. Aku berhasil menemukannya. Tetapi buku ini telah terbuka, terpentang di atas batu ini. Si gila itu agaknya telah membuka buku, telah membaca kitab ini. Apakah mungkin dia telah menguasainya? Tidak mungkin. Jika memang dia telah menguasainya, dia tidaklah bodoh seperti ini. Tetapi sedikitnya memang dia telah menguasai kitab ini. Bagian-bagian tertentu dari kitab ini. Ya, Pahal Karung pembantuku telah membuktikan sendiri. Telah melihat sendiri kekuatan si gila itu mendorong karang yang besar. Yang tidak mungkin digeser oleh kekuatannya. Bahkan oleh kekuatanku, katanya. Kelak, setelah berada di luar gua, aku akan singkirkan si gila itu. Bahkan dua bocah itu. Aku tidak akan gentar lagi dengan Maharaja Tanah Sunda, Prabu Purbaya dan Permaisurinya. Aku adalah pewaris dari sang kekuatan. Pewaris dari ilmu sejati Ratu Sima. Tetapi sepertinya ada yang aneh. Kitab ini seperti ada yang hilang. Iya, lembaran pertamanya tidak ada. Ada bekas robekan di sini. Hai, Datuk! Engkau telah merusak kitab ini, ya? Aku tidak tahu apa-apa lagi, Datuk. Jangan bertanya lagi padaku. Setan! Di mana lembaran pertama kitab ini? Kau bunuh pun, aku tidak akan bisa menunjukkannya. Ketika pertama kulihat kitab itu memang sudah seperti itu. Kau ingin mampus rupanya. Kau sudah mendapatkan apa yang kau cari. Mengapa kau masih saja mencari-cari? Untuk apa lembaran pertama kitab itu? Jika memang Paman Jantuk menghendaki kitab itu sudah dibawa pergi olehnya ketika meninggalkan gua ini dahulu. Iya. Lalu apa sebabnya kau tidak membawa pergi kitab ini, Jantuk? Kau menyembunyikan sesuatu, Jantuk. Iya. Kesedihanku. Aku menyimpan kesedihan. Tempat ini telah mengoyak-ngoyak kesadaranku. Srintil, putriku kehilangan segala-galanya di tempat ini. Ia tidak lagi dapat bermain denganku. Tidak dapat tertawa-tawa lagi. Tidak dapat menghiburku dengan nyanyian-nyanyiannya. Oh. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan putri? Ular. Ular itu. Ular? Di sini ada ular-ularnya, Paman Jantu? Iya. Di lubang itu. Lubang di sudut sana berbahaya sekali. Ketika putriku menjengukkan kepalanya ke bawah lubang itu, aku melihat dengan jelas tubuhnya terkuyung-kuyung. Bersetan dengan ilmu sejati. Bersetan dengan segala permata-permata indah, pusaka-pusaka berharga. Aku tidak butuh semua itu. Aku tidak butuh. Aku ingin Srintil putriku kembali. Srintil! Oh. Anda sedang mendengarkan Rafa Channel. Gila. Urus dia dan jangan ganggu aku. Minumlah ini, Paman Jantu. Minumlah. Srintil, putriku. Srintil. Paman, kenapa Paman masih juga menangis? Ini aku, Srintil. Tidak. Tidak. Aku tahu kau bukanlah putriku. Pada batas kesadaranku, aku menyadari kau orang lain. Kau bukan Srintil putriku. Aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa mengatasi keinginan hatiku untuk mengembalikan Srintil putriku yang telah mati. Hingga aku memburumu. Mengakui bahwa kau yang bukan apa-apaku adalah Srintil. Tidak. Paman boleh menganggapku sebagaimana Srintil. Paman boleh menganggapku sebagai putri Paman. Ya, aku tahu. Kau adalah putri dari Maharaja Tanah Sunda. Sadaranku yang telah terganggu menyebabkan aku tidak menghiraukan semua itu. Benar dugaanku. Paman Jantuk sudah kembali kesadarannya sejak memasuki gua bawah tanah. Pukulan batin akibat penderitaan putrinya hingga putrinya meninggal menyebabkan ia terganggu kewarasannya. Kasihan sekali. Aku mendengar sesuatu. Apa kalian tidak mendengar, bocah? Apakah itu, Paman? Sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perut temanmu ini. Cacing-cacing dalam perutnya. Srintil! Oh, tidak, tidak. Kau bukan Srintil. Panggil saya Srintil. Atau Paman sama sekali tidak usah bicara dengan saya. Kau... Iya. Baiklah. Baik. Putriku Srintil benar-benar telah kembali. Putriku Srintil telah hidup kembali. Hei, diam. Jangan teruskan tawamu, jantung. Sudah, jangan ambil hati dia sedikit. Bocah, siapa namamu, bocah? Kayan, paman. Huh? Nama saya Kayan Manggala. Oh. Kau, tangkaplah ikan-ikan di kolam kecil itu. Kita akan dapat mengisi perut kita dengan ikan-ikan dari kolam itu. Serintil putriku ini sudah kelaparan sekali, iya kan? Baik, paman. Iya. Aku ikut. Rong pilek-lek rokok dek awang greges-ges rokok mang irung mampet pet rokok dek sirai mumet-met rokok mang biasane nek ngombe obat flu gregese ilang tapi pileke tetep ngocor herong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah mengamemo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kita tinggalkan dahulu keadaan di bawah tanah, di dalam gua, yang terkurung oleh karang-karang tebal. Sementara itu di luar, menjelang sore hari. Pasukan dari keraton Kencana Wungu telah tiba. Wah. Tetapi untuk menembus karang tebal, walaupun mengerahkan ratusan prajurit untuk membobolnya, tetap saja akan memakan waktu yang lama. Iya, aku mendengar. Keraton Karangsidana pun akan mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang jauh lebih besar. 1000 prajurit. Kita akan gagal. Pusaka itu akan menjadi miliknya. Tidak mungkin. Beliau sudah mengatakan tidak akan mengusik-usik pusaka itu. Iya, beliau harus memegang kata-katanya. Aku akan mencacinya dan menyebarkan kebusukannya jika pada akhirnya ia turun tangan untuk merebut pusaka itu. Aku akan mencoba mendekatinya. Aku akan mengorek isi hatinya. Jika saja ternyata ia bermaksud mengangkangi pusaka itu, aku menagih janji kalian untuk menanggungnya. Tunggulah saja di sini. Jangan gunakan kodam besi itu. Aku tidak ingin ada getaran besar yang dapat meruntuhkan batu-batu karang ini. Gunakan saja besi-besi tajam. Ketuk dengan kodam itu. Ada 3 nyawa yang harus diselamatkan di dalam sana. Baik, tuanku. Ampun, tuanku. Mau apa lagi engkau datang kepadaku? Apakah tidak sebaiknya karang-karang itu disiram dahulu? Mungkin hal itu akan banyak membantu. Tidak ada artinya. Ini adalah batu karang Kalasrenggi. Tetapi setidak-tidaknya akan mengurangi percikan abu dan tajamnya batu yang pecah kecil-kecil itu. Ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan 1 ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garuk terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbok. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau Kalau Panu, Kadas, Kurap atau Gatel Jamur, gak ada yang jor-manjor selain Kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanaks efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanaks begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Bo, rujak. Oh, Bang Togar. Betul ketembo. Berkat Kalpanaks, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanaks, beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanaks. Kalpanaks menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Prabu Purbaya tertegun sesaat. Dipandanginya Cempaka istrinya yang berada di sampingnya. Setelah menghela nafas, ia kemudian mengangguk-angguk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.